jatuh cinta kepada dirimu saat ini. Aku takut kau curangi cinta sejatiku, kau nodai rasaku hilang dan entah kemana cintaku hilang, terhapus sangatku meskinya kau tak permainkan aku. Rasaku hilang dan entah kemana cintaku hilang, hilang karenamu, haruskah ku mengulang kisah ini. Aku takut jatuh cinta kepada dirimu saat ini. Aku takut kau curangi sejatiku, kau nodai. Rasaku hilang dan entah kemana cintaku hilang, terhapus sawaku meskinya kau tak permainkan aku. Rasaku hilang dan entah kemana cintaku hilang, hilang karenamu, haruskah ku jatuh cinta kepada